بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembicaraan kita tentang al-kufru, ini tentang kekafiran. Kita telah sampaikan mukadimah tentang buruknya kekafiran, dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan al-kufru kufrani, bahwa kekafiran itu ada dua macam, yaitu al-kufru yukhriju anil millah, kekafiran yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama, atau dengan istilah al-kufrul akbar, kekafiran yang besar, atau juga dengan istilah kufrun i'tiqadi, kekafiran yang berkaitan dengan i'tiqad. Adapun yang kedua adalah al-kufrul ashar, kekafiran yang kecil, atau juga dengan ungkapan al-kufru la yukhriju anil millah, kekafiran yang belum mengeluarkan pelakunya dari agama, atau pula dengan istilah kufrul amali, kekafiran yang sifatnya adalah amaliyah, perbuatannya dikatakan kekafiran tetapi tidak mengeluarkan dari Islam, perbuatannya namanya atau disebut dengan kekafiran tetapi belum mengeluarkan dari agama. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bahwa perlu dan sangat penting kita untuk benar-benar bisa membedakan antara kufrun akbar dan kufrun ashar, karena tidak membedakan antara kufrun akbar dan kufrun ashar, kita akan bisa terjatuh dalam bid'ah takfiriyah. Ini bid'ah pengkafiran, gampangnya mengkafirkan orang sehingga akan berdampak pada kelanjutan-kelanjutan dari bid'ah takfir tersebut. Demikian juga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, catatan yang kedua yang perlu kembali kita tekankan, bahwa ketika kita bicara tentang kufrun akbar, kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam, kekafiran yang besar, maka harus dibedakan pula antara yakni takfir mutlak dengan takfir muayyan. Antara takfir mutlak dan takfir muayyan, yang dimaksudkan dengan takfir mutlak yaitu penyebutan tentang perbuatan itu merupakan kekafiran tanpa mentakyin orang yang melakukan itu, orang yang langsung dikafirkan. Perbuatan ini kekafiran, perbuatan ini kafir, bisa mengeluarkan dari Islam, ini namanya takfir mutlak. Perbuatan begini adalah perbuatan kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam, ini adalah kufrun akbar, kekafiran yang besar. Ini namanya takfir mutlak. Ini takfir lepas. Kita menerangkan perbuatan begini kafir, perbuatan begini kafir, perbuatan begini kafir. Dan takfir mutlak ini tidak melazimkan takfir muayyan, tidak melazimkan kita kemudian mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Takfir mutlak tidak melazimkan langsung kafirnya orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kenapa ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Karena untuk menghukumi seseorang itu kemudian kafir keluar dari Islam yang dia asalnya muslim lalu melakukan perbuatan kufur akbar, maka kita tidak bisa menghukumi orang itu langsung dia kafir keluar dari Islam kecuali telah terpenuhinya syurut, telah terpenuhinya syarat-syaratnya, dan telah hilangnya yaitu mawani, penghalang-penghalang dia untuk dikafirkan. Ini sangat penting. Karena seandainya Anda tidak faham pula tentang takfir mutlak dan takfir muayyan, Anda akan menghukumi setiap orang yang terjatuh dalam perbuatan kufur besar langsung Anda hukumi kafir. Ini bahaya. Dan ini pula yang kemudian terkadang orang-orang yang mereka membenci dengan pembahasan seperti ini, mereka akan mengatakan ustadz yang sedang menerangkan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dari Islam langsung dikatakan dia sukanya mengkafir-kafirkan. Dia sukanya mengkafir-kafirkan. Dia sukanya membid'ah-bid'ahkan. Dia sukanya memsyirik-syirikkan. Ini berbeda. Bicara tentang hakikat perbuatan dengan berbicara tentang hukuman kepada pelakunya, ini berbeda. Dua pembahasan yang berbeda. Tidak bisa membedakan, ini pula bahaya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ketika kita menerangkan bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan kufur akbar, pelakunya belum tentu dia langsung boleh dikafirkan. Karena untuk mengkafirkan orang itu harus terpenuhinya syurut, syarat-syarat, dan hilangnya mawani. Ini tidak adanya lagi penghalang orang tersebut untuk dihukumi kafir. Dan ini lebih pada tugasnya para ulama dan para hukam, para ulama dan para hakim. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tugas kita hanyalah menjelaskan tentang hakikat-hakikat perbuatan yang layak untuk kita waspadai. Jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan-perbuatan tersebut karena akan bisa menjadikan kita terjatuh dalam kekafiran yang besar, yang dikhawatirkan kita akan jadi dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa, terkadang tanpa kita menyadari. Sekarang satu contoh perbuatan kekafiran yang pelakunya itu tidak bisa langsung dikafirkan. Contohnya adalah orang yang mengucapkan kalimat yang kalimatnya adalah kufur akbar, tapi kalimat itu terjadi karena kepleset. Ini karena kepleset, saking dia gembiranya. Seperti dalam hadis, ada seorang yang dia dengan hewan yang membawa perbekalannya, dia istirahat di sebuah pohon sampai dia tertidur. Begitu bangun, kendaraan yang isinya makanan itu gak ada, hilang. Terus dicari-cari sampai putus asa, gak ketemu. Maka dia kembali ke tempat semula, sudah tinggal pasrah nunggu mati karena sudah gak ada lagi yang bisa diharapkan. Begitu dia bangun lagi, tahu-tahu kendaraannya udah di samping dia, komplit dengan apa yang ini dibawanya. Oh, saking gembiranya sampai dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Apa artinya ikhwan? Ya Allah, engkau adalah hamba, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini kalimat kufur akbar, kalimat kekafiran yang besar. Allah hamba dia, dia Rabbnya Allah SWT. Tapi ucapan ini terjadi karena kebalik. Kebalik karena dia saking gembiranya, tidak disengaja, tanpa ada unsur kesengajaan. Contoh itu. Contoh lagi, ada seorang yang dia tenggelam dalam berbagai macam dosa dan maksiat. Sudah gak ada harapan dia itu untuk selamat ketika ketemu Allah Ta'ala nanti. Lalu dia menjelang kematiannya wasiat sama anak-anaknya. Nah, nanti kalau bapak sudah mati, maka bakarlah, bakarlah. Nanti sesudah dibakar, debunya simpan. Kalau nanti pas musim angin besar, maka hanyutkan debu itu ke lautan biar dibawa angin sehingga maut-maut kesana kemari. Ini wasiat sang ayah kepada anak. Kemudian kenapa? Ayah, kenapa engkau wasiat begitu? Karena ayahmu terlalu banyak kedurhakaannya kepada ini Allah. Saya khawatir kalau saya ketemu Allah SWT dalam keadaan utuh, maka Allah akan mengazab saya dengan azab yang tidak dibayangkan. Kekhawatiran dia sampai dia membakar, atau dia membakar jasadnya, mewasiatkan untuk membakar jasadnya, karena kekhawatiran dia kalau sampai dia itu kembali kepada Allah dalam keadaan jasadnya utuh, itu Allah akan mengazab kepada dia dengan azab yang besar karena maksiat yang dia lakukan yang sudah tidak terhitung. Tentu keyakinan dia Allah tidak mampu untuk yaitu membangkitkan dia dalam jasad yang utuh, ini kekafiran yang besar. Tetapi ketika dia menghadap Allah Ta'ala dan ditanya oleh Allah, "Wahai hambaku, kenapa engkau lakukan perbuatan itu? Ya ini engkau sangka aku tidak mampu untuk membangkitkan kau dalam keadaan jasad yang utuh. Ya Rab, saya takut kepadamu ya Rab. Seandainya saya datang padamu dengan jasad yang utuh, maka engkau akan timpakan kepadaku azab yang tidak terkira." Maka rasa takutnya hamba ini masya Allah menjadikan Allah kemudian mengampunkan hamba tersebut. Alhamdulillah, intinya pembahasan tentang menghukumi seorang itu kafir itu membutuhkan terpenuhinya syurut, berbagai macam syarat, dan hilangnya berbagai macam mawani. Ini penghalang-penghalang yang menjadikan dia tidak lagi terhalang untuk dihukumi kafir. Tapi seperti ini, tugas pengkafiran itu lebih harus dikembalikan kepada para ulama dan tugasnya para hakim. Adapun kita hanya sekedar menerangkan tentang hakikat perbuatan dalam rangka supaya mewaspadai jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan-perbuatan kekafiran, apalagi yang merupakan kufrun akbar. Adapun kekafiran yang besar ada lima. Yang pertama kufru takdid, yang kedua kufru iba wal istikbar, yang ketiga kufru syak, yang keempat yaitu kufru iqrab, yang kelima kufru nifaq. Demikian disebutkan oleh para ulama kita ketika menjelaskan tentang kufur akbar. Yang pertama adalah kufru takdib, mendustakan, mendustakan totalitas ajaran agama atau mendustakan rasul yang diutus oleh Allah SWT atau mendustakan sebagian daripada ajaran agama atau mendustakan apa yang dibawa atau apa yang ada pada rasul yang diutus dari Allah SWT walaupun sebagiannya. Pendustaan seperti ini bisa menjadikan pelakunya, yaitu terjatuh dalam kufur akbar yang mengeluarkan dari agama, mengeluarkan dari Islam. Jadi kufur takdzib ini pada dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang mereka aslinya kafir. Ini masuk dalam kufur takdzib. Orang yang mereka aslinya kafir, umpamanya Yahudi Nasrani, aslinya kafir. Datang Rasulullah SAW dengan membawa risalah, lalu dia tidak mengimani Nabi, ini masuk dalam kufur takdzib. Sebagaimana hadis yang sering telah insyaAllah kita dengar, yang Rasulullah SAW bersabda, La yasma'u bi ahadun min hadil ummah Yahudiyun aw Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang pun di kalangan umatku ini mendengar kerasulanku, kemudian baik itu Yahudi atau Nasrani, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar kerasulanku, baik dia itu Yahudi atau Nasrani, kemudian sampai matinya dia dalam keadaan kafir, pasti dia akan jadi penghuni neraka. Ini yang dikatakan Nabi. Sehingga orang yang asalnya kufur atau kufurnya asli seperti ini, dia masuk dalam kufur takdzib. Jadi kufur pendustaan terhadap Rasulullah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang mereka muslim kemudian melakukan pendustaan. Jadi muslim, dia tadinya Islam lalu melakukan pendustaan terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik totalitasnya atau sebagian, maka perbuatan ini perbuatan yang akan menjadikan dia keluar, mengeluarkan dia dari Islam. Akufr takdzib ini ikhwati fillah, baik itu pengingkarannya itu dengan lisan atau sampai tembus ke hati. Dengan lisan, dia terang-terangan melakukan pengingkaran dan melakukan penolakan, dia melakukan pendustaan terhadap kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lisannya dia mengingkari atau tidak mau menolak, atau dia menolak untuk tidak bersyahadat, atau dia menolak untuk bersyahadat sehingga dia tidak mau bersyahadat, sehingga ini mendustakan terhadap Rasulullah SAW dengan lisannya, atau dengan lisan dan dengan hatinya. Dengan lisan dan hatinya, maka ini semuanya adalah kufur takdzib. Ikhwati billah, mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tembus ke hatinya, ini sesungguhnya sangat jarang, sangat jarang. Kenapa? Karena Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu disertai dengan mukjizat dan tanda-tanda yang sangat jelas tentang kerasulan Rasul yang diutus oleh Allah tersebut, sehingga sesungguhnya mereka mengenal tentang benarnya Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala dalam hatinya. Tetapi mereka karena kesombongannya, karena keangkuhannya, mereka melakukan pendustaan. Ini seperti kufurnya Fir'aun, kufurnya yaitu Yahudi, kufurnya Abu Talib. Ini masuk di dalam takdzib, pendustaan, kufur yang mereka sungguhnya hatinya mengakui tetapi lisannya tidak mengakui, karena didorong oleh kesombongannya dan keangkuhannya, atau karena kepentingan yang lainnya. Fir'aun contohnya, Fir'aun mengetahui tentang benarnya apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Tahu. Hati kecilnya tahu, mengakui. Tetapi Fir'aun lesannya dan zahirnya melakukan pendustaan terhadap Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Maka Allah katakan tentang Fir'aun bagaimana? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwan. Fir'aun dan kawan-kawannya mengingkari juhud, mengingkari terhadap dakwahnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Itu zahir yang dinampakkan. Sampai dia pun mengklaim dirinya adalah Rabb, ana rabbukumul a'la, dan mengklaim dirinya adalah ilah, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui ada sesembahan bagi kalian selain diriku. Ini zahirnya demikian, Fir'aun mengklaim dirinya begitu, tapi sesungguhnya hati kecilnya mengakui tentang benarnya apa yang sedang didakwahkan Nabiullah Musa berkaitan dengan tauhid, agar kita menjadi hamba-hamba Allah. Maka Allah katakan wajahadu biha, Fir'aun mereka zahirnya juhud, tetapi hati kecilnya, jiwanya sesungguhnya meyakini tentang apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Kenapa mengingkari? Dulman wa uluwan, karena kedzaliman Fir'aun dan keangkuhan yang ada pada Fir'aun. Contoh Fir'aun satu. Yang kedua, contohnya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi, dia mengetahui tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat yakin, karena itu telah tersebut di dalam Taurat dan Injil. Taurat menjelaskan dengan sangat gamblang tentang kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai orang-orang Yahudi dulu ketika sering bertengkar dengan orang Ansar Madinah, suku Aus dan Khosrat sebelum masuk Islam, di antara ancaman orang Yahudi bahwa mereka akan berperang bersama dengan Nabi yang terakhir untuk menumpas orang-orang Aus dan Khosrat. Ini sering sekali disampaikan orang Yahudi, sampai orang-orang Madinah, Aus dan Khosrat ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingat tentang ancaman-ancaman Yahudi ini. Maka kata mereka, jangan sampai kita kedaluan Yahudi. Yahudi mengenal Rasulullah itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri, kata Allah dalam ayat. Apa kata Allah? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang Yahudi mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Saking rincinya, saking jelasnya tentang penjelasan tentang Rasulullah dalam Taurat mereka. Tapi apa kata Allah, apa yang terjadi? Orang Yahudi ketika ternyata tahu bahwa Nabi yang terakhir turun itu bukan dari kalangan Yahudi, tapi dari Arab, dari keturunan Ismail, maka mereka mengingkari. Mereka mengingkari kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang kepada mereka apa yang mereka telah kenal, kafarubi, mereka justru mengingkari apa yang sudah mereka kenal, Nabi yang mereka harap-harapkan, yang mereka tunggu-tunggu. Orang Yahudi mengingkari, mendustakan Rasulullah bersama dengan pengakuan hatinya tentang benarnya Nabi. Takdzib Sehingga takdirnya itu hanya dalam zahirnya, sesungguhnya keyakinannya mengakui kalau itu nabi yang tercantum dalam Taurat. Abu Talib, ikhwan fillah, Abu Talib, beliau mengakui bahwa agama keponakannya, agama Muhammad, itu khairul atyanil bashar, sebaik-baik agama manusia. Abu Talib sampaikan, kata Abu Talib, laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu atyanil bashar. Saya tahu bahwa agama Muhammad itu agama sebaik-baik agama manusia yang ada di kalangan manusia. Seandainya aku tidak khawatir celaan masyarakat kepadaku, niscaya aku akan menjadi pengikut Muhammad, akan masuk pada agama Muhammad. Abu Talib mengetahui tentang benarnya agama yang dibawa oleh keponakannya Rasulullah, tapi Abu Talib tidak mau mengucapkan dengan lisannya karena khawatir celaan dari masyarakatnya, dari kaumnya. Karena Abu Talib tokoh di tengah-tengah kaumnya, sehingga mereka terjatuh dalam kufru takdzib, pengingkaran karena mendustakan, sedangkan sesungguhnya hati mereka itu mengakuinya. Beliau membawakan dalam macam kufur yang pertama ini, ikhwan, kufur takdzib, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin." Allah katakan di dalam ayat ini, siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim. Perbuatan orang tersebut adalah kezaliman yang sangat besar. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadiban? Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang-orang yang mereka berdusta atas nama Allah? Berdusta atas nama Allah. Apa itu maksudnya, ikhwan? Dia mengaku-ngaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun mengaku sebagai nabi, atau dia mengaku mendapatkan wahyu untuk disebarkan, wahyu dari Allah taala. Ini adalah yaitu kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menutup risalah dengan berakhirnya kenabian, yaitu dengan penutup risalah, risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menurunkan lagi wahyu syariat untuk para manusia. Orang yang mereka berdusta seperti ini, ini kedustaan yang sangat besar. Atau dia mengatakan inilah ajaran Islam, padahal Islam tidak pernah mengajarkan sama sekali tentang apa yang dia dakwahkan pada manusia. Maka dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dusta yang paling besar, dusta atas nama Allah. Berikutnya dosa atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini lebih banyak lagi. Ini lebih banyak lagi. Berdusta atas nama Rasulullah lebih banyak lagi, yaitu dengan munculnya hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang zindiq, dan dibuat oleh orang-orang yang mereka mengidap penyakit, di antaranya fanatisme madhab, atau dia memang orang yang punya tujuan yang sangat buruk. Ikhwan fillah, diterangkan para ulama dalam sejarah, yaitu hadis, berapa banyak orang-orang zindiq yang telah berhasil dia mengeluarkan atau membuat hadis-hadis palsu. Jumlahnya itu ribuan hadis palsu. Disinilah pentingnya dan jihadnya para ulama bagaimana mereka betul-betul meneliti hadis hingga kemudian dikelompokkan hadis yang sahih, hadis yang dhaif, hadis yang maudhu. Ini jihadnya para ulama. Dan karena sejarah tidak bisa diingkari dari keberadaan para zindiq yang mereka membuat hadis-hadis palsu, maka ini termasuk diantara kedustaan terhadap Rasulullah SAW. Dia mengatasnamakan Nabi, qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ikhwan fillah, apabila kita tidak perhatian dengan hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, jangan salahkan ajaran semua aliran sesat yang mereka memiliki dalil-dalil walaupun dari hadis yang palsu, hadis yang maudhu. Dan ini yang para ulama berjihad mati-matian dalam rangka memelihara agama Allah SWT. Dan ini pun merupakan bagian daripada bukti bahwasanya Allah benar-benar menjaga agama risalah ini sampai hari kiamat kelak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi, atau mereka mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya. Mendustakan kebenaran ketika datang kebenaran dia dustakan. Mendustakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik totalitas atau sebahagiannya, maka ini adalah merupakan kekafiran. Iman ikhwani billah asalnya adalah tasdiq. Akarnya iman itu adalah tasdiq, membenarkan, tidak mendustakan. Lihat bagaimana imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang Quraisy ingin provokasi kepada Abu Bakar tentang Mi'raj Isra dan Mi'rajnya Nabi, untuk menunjukkan temannya itu memang betul-betul gila, dan semakin gila omongannya, ngaco, gak masuk akal, bagaimana bisa semalam jalan dari Mekah ke Palestina, Masjid Al-Aqsa, ke langit ketujuh, paginya udah sampai Mekah lagi. Ini kalau gak orang gila gak akan terjadi. Apa kata Abu Bakar ikhwan? Betul itu cerita yang disampaikan Muhammad. Kata Abu Bakar, lebih daripada itu akan aku benarkan. Oh Masya Allah, orang-orang Quraisy terheran-heran bagaimana imannya Abu Bakar As-Siddiq mendahului akal dan perasaannya. Akal mereka tidak menjangkau, tapi iman Abu Bakar menuntut tasdik dari awal, sehingga Abu Bakar tidak pernah ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini ikhwan, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bismillah. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.